Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa khin amma ba'du. Saat dereng nglajengaken pengaosan monggo sami-sami doa lakot ja'akum kalih ayat kursi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakot ja'akum rasul. Allahu la ilaha illallah wal kalimatu niki kantun keren-keren mawon gitu wong nggih pun diisi selawat pun diisi pengaosan sak niki waya keri-keri tok. Ya terus kula namung nyampaikan salame abai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abai sak niki tasih perawatan pun wonten 3 bulan niki gerah pandungane mawon mugi-mugi enggal saras. Dados kula niki nggih nyuwun pangapunten sanget mergi pun damel wong-wong akeh sakmene akeh kecewa nggih ta. Sing diarep-arep gedhe sing teko dik cilik. Niki kecewa kula nggih nyuwun pangapunten sanget. Mergo kula niki teng mriki pun menghindar. Apa yang buatan sakit rawuh, panitia saking beri telpon sinten sing badali Gus. Kula langsung telpon Gus Subhan rayine abai. Gus, niki jenengan sakit badali abai napa mboten? Ning dile tenggene Trenggalek Gus. Iya iso le. Terus kula telpon galih panitia mriki. Telpon pun sakit Gus Subhan. Terus kula paringi nomor nggih pun kontak-kontakan. Lah dalu kula teng Malang ngisi teng kene alun-alun Malang niku, alun-alun Batu, masjid napa An-Nur napa-napa niku. Kula ditelepon kali Gus Subhan. "Le, sesuk aku ning Nganjuk lho, Le." Gak iso ning Trenggalek pas sepurane tenan. Kula matur badal mboten saged. Terus akhirnya kula matur abai. Dawe abai. "Yo diisi kowe wong kowe iso kok." Wah, kula mboten saged ngaos blas tenan. Lo nol putul. Wong kula niki rambuté ngenten lho to. Senengane niku sing napa nggih? Sing keren-keren ngoten lho. Pokok pedomane kula niki namung 3. Nggih, 3 niku ngenten. Pedomane kula namung 3. Wong lanang kuwi ya kudu tampan, mapan, beriman. Lho, namung ngoten tok. Dadi ngaji niku blas mboten saged kula nol putul. Ya ono ya ini kalau diulang Gus Muslim putranipun Romo Yai Hanan Maksum Kewagian kalau diulang Jurumiyah niku mau bab ke alam ngantos saat ini dereng mari bertahun-tahun Al-Qalamu huwa al-lafdu al-murkabu al-mufidu bil-wad'i waqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa karfun ja'ali maknan saat terusnya ini kalau pun lali jadi ini gue tau terus eh kalau nyuman pangabutin sangat wong kalau niki wong bocah goblok bloko gitu sing dibesang kali keadaan diutus sowan teng mriki terus kula nggih kula nyuwun pangapunten sanget kula peh merasa bersalah banget. Terus akhir-akhir niki kula mengalami peristiwa-peristiwa aneh, fenomena-fenomena aneh. Pun niki ora usah dirungokno lelah nggih pun entuk barokah kok. Mboten ngrungokno mangane kula niki mboten marakne kualat, wong cah cilik bloko kok. Dadi lek jenengan mboten sir pun monggo wangsul mawon. Niki kula manggane kula malah remen. Umpama niki buyar kula mboten rugi gek ndang mulih ngoten lho. Lho niki saestu, tak enteni ket mau kok. Ora ndang mulih-mulih ngoten. Fenomena-fenomena aneh sing kula terlibat, kula mengalami lan kula merasakan. Niki kula anggap aneh. Kiranten barang sing kudune ora kelakon tapi kok dadi kelakon. Niku aneh napa mboten? Mobil niku kudune manggone ning dalan ning aspalan. Iki anak mobil kok ning sawah aneh napa mboten? Aneh. Kudune mobil iki ning dalan ora kudu ning sawah. Iki anak mobil jegur sawah iki aneh ngoten. Dadi barang aneh niku barang sing kudune ora kelakon nanging pun dadi kelakon. Niki aneh. Terus kula teng pundi-pundi angger ningali mobil merke Avanza. Mesti nggadah panggenan didamel nempleki tulisan Toyota. Nggih mboten? Keranten sing gawe Avanza kuwi ya Toyota. Teng pundi-pundi kula kok ningali motor merek Beat. Mesti nggadah panggenan didamel nempleki tulisan Honda. Merko Beat kuwi sing gawe ya Honda. Ngoten. Kira-kira ngoten. Lha niki sing kula maksud aneh. Wah, niki kula malah ngajeni wong akeh. Anggap mawon ora penting blas ngoten lho. Ditinggal rokokan, ditinggal jagongan ngoten lho. Kula gek ndang mudun. Digatekne tenanan ngene iki gak iso mudun kula. Sing kula maksud aneh niki pun wonten kawulane Gusti Allah sing pun jelas-jelas dadi gawenane Allah, sing pun jelas-jelas dadi ciptaane Gusti Allah, tapi mboten gadah panggenan didamel nempleki asmane Allah. Menungsa niki lho, jenengan rumangsa lek jenengan niki gawenane Gusti Allah. Tapi napa atine niki gadah panggenan didamel ngeklaim jenenge Allah. Iki ngene Gusti Allah ya, nate. Sing kula maksud aneh nih ngeten. Jadi peristiwa aneh lho kok teko iki ngombene. Kula arep ngalap barokah niki kok. Dek jenengan suguh anyar ndak malih ora enek barokahe. Pun ora usah akeh-akeh, cah cilik dek diombene akeh-akeh. Niki mawon sing jenengan andhap nih, niku kersane mriki mawon. Kula unjuke mawon niki. Nggih, niki di andhap nih ngoten. Pun nggih, ngoten mawon. Wong nggih ora keumbe kabeh kok. Lho jeblok ya ta. Nggih, nggih. Nggih ngoten niku hawane nyawang wong ganteng. Mesti ndredeg. Sing kula maksud aneh niku wonten kawula sing pun jelas-jelas dadi ciptaane Allah nanging mboten wonten asmane Allah blas. Niki aneh. Sing ana niku malah aku. Aku iso nandur, aku iso ngramut, aku iso manen, aku iso ngadol. Allahe ngantos ilang. Lha niku sing kelakon ngoten. Wa syahadati asyhadu alla ilaha illallah. Ora ana pangeran saliyane Gusti Allah. Mulah. Kaya wong teges-teges. Jenengan lek ora duwe dhuwit rak mesti utang lah. Lek utang terus mesti ditagih nggih. Lha pas wae ditagih niku arep-arep dhuwit napa arep-arep Gusti Allah? Arep-arep napa? Lha dek syahadate asyhadu alla ilaha illallah. Lha niki rak termasuk perbuatan syirik ya. Aneh. Wonten kejadian aneh banget niki teng dunya niki. Lah kersane mboten dados fenomena aneh pripun to carane? Carane nggih niku zikir, nyebut asmane Allah, diklaim atine, "Oh, aku iki gawenane Gusti Allah." sing kudu taat. Lho sakjane ngoten. Lha zikire kapan dikire menungso niku? Allah dawuh fadzkuruni azkurkum. Ilinga marang aku bakal iling marang kowe. Lek cara kula, iling niku nggih sak ilinge. Lha lek lali-lali kok dibahas. Nggih ta? Zikir niku nggih sak ilinge wong dawuh Gusti Allah ilinga marang aku. Ya lek iling lek lali ya ora usah dibahas lek lali. Zikir sak mampune zikir niku. Zikir sedina, lek kuat sedina 24 jam zikir terus nggih dilakoni. Lek zikir cukup 2 menit tok nggih oleh kok. Allah Allah Allah 2 menit mlaku ngetan kesandung bengok gatal ngoten nggih oleh kok. Lho ngoten niku oleh ngoten lho. Lho termasuk hal yang fadzkuruni iling marang Gusti Allah. Ora ngoten leh. Kula gawe penak kok. Nggih to? Dadi sakjane oleh ngoten niku. Dados kersane mboten dados fenomena aneh, bene mboten dados kawula sing jangkar, bene mboten dados kawula sing ora ngerti adab. Nggih niku damel zikir. Zikire kapan? Lek iling. Lelek lali wong lali kok dibahas kula baleni malih. Dikon pawane mriki wau kan beto pedah. Terus lali. Kontak pedahe lali ketelisut mbah nang ndi gitu. Jenengan takoki kontak pedahe nang ndi? Lho aku lali kok. Terus lek lali kowe tak pateni. Laline ilang apa tetep lali lek arep dipateni? Nggih tetep lali wong lali kok. Wong lali niku tetep lali lek ora diilingne utawa iling dhewe. Zikir niku nggih ngoten. Zikir niku iling dhewe lek ora diilingne. Ngoten lho sakjane. Iki rada aneh lho. Cah cilik nek bengok-bengok gawe mik. Allah nggih dawuh. Wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Niki ayat rada keren niki. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ilinga marang takoko marang ahli zikir yen awakmu ora ngerti. Dados Allah niki mboten dawuh fas'alu ahlal ilmi. Takono marang wong sing ngerti ngelmu mboten. Fas'alu ahladzikri takono marang sing ahli zikir. In kuntum la ta'lamun yen awakmu ora ngerti. Dadi wong pinter niku lek cara kula ora pantes gawe panutan kok. Sing pantes niku napa? Sing ahli iling. Lek jenengan lali dalan teng kene, ora ngerti dalan teng Tolongagung, takon marang wong sing iling dalan teng Tolongagung. Tapi sing kita lampahi sakniki mboten ngoten. Takok marang wong sing ngerti. Allah fas'alu ahla zikri, takok marang sing ahli iling. Lek awakmu ora ngerti dalan teng Tolongagung, takono marang wong sing iling dalan teng Tolongagung. Dawuh Allah ngoten. Dadi niki wonten kawula sing iling kalih Gusti Allah. Iku anake sapa dek bengok-bengok? Jenengan wae mik rak wis. Dados Allah dawuh fas'alu ahladzikri. Takono marang wong sing iling, ahli iling. Lha niki wonten kawula sing iling terus kalih Gusti Allah. Berarti ngerti kabeh. Mergo Gusti Allah niku sing gawe sembarangane, lek enek wong sing iling Gusti Allah mesti iling sembarangane. Ditenane ngoten mawon. Ya niki kenging napa to wong niku kok kudu iling kalih Gusti Allah? Kenging napa? Ngertos napa mboten? Iki jere pondok tapi ditakoki dek ora ngerti. Kersane wong niku mboten patek rugi. Merga Allah dawuh tengene surat Al-Asr niku Allah nate sumpah. Wal asri demi masa. Niki sumpahe rada ngeri. Damel wal asri demi masa. Kenging napa mboten was salati demi salat mboten ngoten. Tapi wal asri demi masa. Lek cara kula wong Jombang, masa niku wonten telu. Masa lalu, saat ini dan

kula timbangane bengok-bengok ndak malah ora sopan. Dados perkawise kita sedaya niki ora enek iman. Nggih to? Niki disadari mboten disadari imane niki ora enek. Kok kula wani ngomong ora enek? Niku pun kula contoni, lek ditagih hutang wong arep-arep dhuwit apa arep-arep Gusti Allah? Arep-arep dhuwit. Lek ning gene warung duite kurang niku arep-arep dhuwit, arep-arep sing mbayari apa arep-arep Gusti Allah? Guyu wong ora kok. Lha niki kan iman. Padahal Kanjeng Nabi dawuh teng kene hadis kuci, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, setiap orang yang lahir pasti diberi bekal bibit keimanan. Lho pun jelas. Ning kene Quran Allah cerita niku, waktu menungso teng kandungan Allah nakoki menungso. Alastu birabbikum, apa aku iki pangeranmu? Menungso jawab qalu bala syahidna. Nggih Gusti, jenengan pangerane kula lan kula bersaksi. Niki jawabane nalika teng kene kandungan. Masa mrocot ning kene dunya saya gede, saya gede, saya tuwek tek ora enek imane. Lha tek kudu ngene niki kene apa? Ngoten lho kula bingung sih an kok. Lha niki lek sok ben ditakoki teng kene akhirat, lha kowe biyen ning dunya ning kene pasar arep-arep duit. Ning kene omah arep-arep bojomu nggawa duit. Waya kudanan arep-arep wong barengi, arep-arep wong gawakne payung. Padahal awakmu syahadat, awakmu jawab qalu bala syahidna, pangeranmu mung aku tok. Kowe ning dunya kok arep-arep sak liyane aku. Lha umpama ditakoki ngono terus piye jawabane? Mosok arep jawab lali Gusti. Lali ndasem ngono paling jawab. Gini ku perkawisnya sajane podo kok, podo banget. Niki dek kudunge niki kena apa? Meneng kabeh ditakoki. Kok imane ora enek niki kena apa? Kulo pengen roh. Meneng kabeh. Aku dhewe yo bingung kok. Lek cara kulo bibit niku. Wonten bibit niku sing tukul sithik dikrikiti tikus. Tukul sithik dicucuk kalih pitik. Tukul sithik disosor kalih mentok. Tukul sithik dicombor kalih wedhus. Niku lek bibit tanduran. Bibit tanduran niki kados ngoten. Lah lek bibit iman pripun? Allah nyangoni menungso lahir niku nyangoni bibit keimanan. Lek bibit iman pripun? Nggih sami. Wonten iman niku sing pun tukul sithik disikat damel ngrasani wong. Tukul sithik disikat damel maido wong. Tukul sithik terus, tukul sithik entek, tukul sithik entek. Ngantos bibit niku tetep dadi bibit ora enek wae blas. Niki sing rodok mengenaskan niku ngoten. Bibit sak lawase tetep dadi bibit. Lek tukule, tukule iman niki napa to? Dukule iman niki akhlak. Dukule akhlak napa? Dukule akhlak niku tata krama, apik karo wong, nggih to? Nulung, ngoten lan piturute niki wae. Ketika imane dereng tumbuh, akhlake mboten bakal tumbuh. Kok wonten wong ngaku-ngaku aku wis iman. Enek tanggane disarutang nek menengae, ora melu nyarutang nggih to? Tanggane duwe utang ora melu nyarutang. Lah niku imane kaya-kaya ora enek pisan. Jadi muslim sesama muslim niku saudara. Saudara niku kudu tulung tinulung. Saudara nek jongos-jongos niku apa kuwi? Niki perkawise kados ngeten. Lah carane ngramut akhlak niki pripun? Carane ngramut iman. Kersane iman niki tukul. Nggih kudu diramut damel zikir. Zikir niki wau. Zikir niku nggih mengingat, nggih iling, nggih to menyebut piturute akeh. Dadi mboten kok zikir iku rumangsane sing la ilaha illallah banter mboten ngonten tok. Jenengan nyawang niki, oh iki gawenane Gusti Allah, niku nggih zikir kok. Dadi ampun menyempitkan diri.

Lha niku jenengan kudu rumangsa lek suarane Gusti Allah. Suarane Gusti Allah dek cempreng menawa Gusti Allah lagi serak. Dek enek pitakon ngono bareng lah apa. Kaya Allah salah niku rumangsa lek sing nyeluk niki Gusti Allah. Nggih to? Lha kok suarane Gusti Allah cempreng enek pitakon gak penting blas. Gusti Allah lagi serak. Siap ngono to. Lha niku dalam? Mongge. Kula badhe mandap niki. Ora ngombe ujug-ujug mudun. Kula pun kesel punan. Terus kula badali abe niki pun wonten 3 wulan niki. Abe gerah mboten aktivitas sama sekali 3 bulan. 3 bulan niki penyakit kula metu kabeh pisan. Kula niki pun gadah ambeien lho. Gadah ambeien asam lambung. Mbok kok telat mangan utawa mangane kedisien. Nggih, mangane biasanya jam 09.00 kok iki mangan jam 07.00. Niku nguap teng mriki. Mangke lek nguap pun dileboni mboten saged, mesti metu malih. Mesti wah, niku rekoso mriki. Asam lambung. Kalih tenggorokan. Antuk sakniki tenggorokane kula dereng mari-mari. Padahal sik 3 wulan. Kula diutus badali 3 wulan. Lah kula mboten saged angen-angen. Le badal ana ngaji kurang tahun, kira-kira kula jantung kok malah lara ini. Itu lho mulane kok. Makane kula ya ana yaene niku mboten gadah cita-cita dadi kiai. Lho niki kula saestu, kula nate sumpah teng ajeng abah. Kula rekam teng abah niki ngantosan. Demi Allah bah kula blas mboten pengen dadi kiai lan muga-muga ora dadi kiai. Kula tambahi ngoten. Kula mboten pengen dadi kiai lan muga-muga ora dadi kiai. Kula pun mencak-mencak ngoten jawabane abahe sederhana. Le, sak kuat-kuate kawula ngoyo. Barang sing ora bakal dadi jatah ya ora dadi jatah. Lan sak kuat-kuate kawula ngempet, barang sing wis dadi jatah ora iso dihindari. Dawuh abahe ngoten. Dadi pah. Kula akhire ndonga muga-muga kula ora kejatah dadi kiai. Niku lho, 1 tahun yang lalu. Satu tahun yang lalu kula sumpah nih, kula rekam teng HP niki kok santai. Lho wonten niku abe gerah. Le, badal ora ngaji kuwi. Kula mboten saged mengelak jaran. Ya wis kula niki wong bodho lho, Pak. Sing ngomong kowe pinter sapa? Sak dunya wis ngerti lek kowe bodho. Aku ngomong badal ana ya badali tok, ora urusan kowe pinter utawa bodho, nggih kula. Niki niku wah niki pun dalu nggih sakne jenengan. Maksude niku ngesakne kula ngono lho. Kok ora ngerti blas wong-wong. Itu nate kula pengajian ngenten iki, badali umum. Mandak mobil kan di kados wau niki dipapak kalih panitiane teng pundi teng ngajenge polsek lha niki. Lah sing tenggene Bojonegoro niku dipapak tenggene masjid. Ndamel mobil. Mobil duwe lokasi kula parkir nggih teng nggih cedhek kalih panggunge ngoten lho. Kula mandhap langsung diserbu banser kula. Banser ana 6 grutuk-grutuk-grutuk nyerbu kula. Lho badhe napa badhe ngawal. Lho kiyaine mboten kula teng mobil nika kula ngoten. Lah akhire ndlunyur nang daleme sing duwe gawe ngoten lho. Lah kok panitiane kula inceng to buka lawang. Lawang anu niku. Lah kok bansere iki dipisui kali panitiane. Weh goblok iki aku kancamu. Kiai nek kae. Dadi buka-buka ateng mergo disawang kok akeh kula kekel jaran. Niki enten iki kan mboten wonten wonge. Lho niku ngantos bansere niku mbuh merasa bersalah napa piye. Teng mriki dikawal banser kula. Ngandhap dikawal. Teng rada adoh ngoten nggih dikawal loro-loro. Iki awakku sak mene dikawal wong 6 ndak entek kula ngoten. Tek. Pun niku soal iman kados ngoten, sing nomor kalih wa amilu sholihati. Lan ngamalake kesaean. Niki wa amilu sholihati li mboten bakal muncul ketika imane dereng berdiri. Wong percaya wae ora kok arep nglakoni. Jenengan kok mboten percaya lek niki enak, jenengan mboten bakal ngombe. Nggih to? Mergo mboten percaya. Wong kok ora iman mesti ora bakal amilu sholehah. Ngelakoni kesayan, wong percaya yae sik urung kok. Mangke kok wa amilu sholehah dereng arep beranjak tenggene bab ketiga, nggih niku watawaso bil kakilan eling-elingake ing dalem kebenaran. Niki nggih angel. Wong nglakoni keapian wae sik urung kok arep-arep bener. Wong bener sik urung kok arep eling lan ngelingake, luwih mustahil malih niku. Enggak wa ana wa iling lan ngelingake ing dalem kebenaran dereng beranjak malih tengene watawa bisa berlan iling ngelingake ing dalem kesabaran niku nggih angel malih. Wong bener wae sik urung kok arep-arep sabar angel malih pun niku pokoke papat niku bab papat niku saged dilakoni ketika iman niki mau muncul. Mangke lek imane muncul kabeh melu pun niku niku mawon sak jane sing kula atur nih saat niki, nggih toh? Penak leh, penak ngurung ono tok kok. Kula ngenten niki mulai ning omah ya kesel. Mudun kok panggung nggih ngelak. Nyapa ora tak umbe, mergo jenengan niki ora ngombe kok. Kula malah mboten oleh ngombe ngenten niki, jenenge saru, uladep. Pun kula paringi anu mawon. Kula ting mriki wonten wong sabar napa dereng? Pak sabar menawa enek. Wong sabar wonten napa mboten? Napa? Insya Allah. Kok insya Allah itu lek urung, urung kelakon. Lah kamu mau budal pengajian ora insya Allah budal aku mau. Mboten saged. Teng mriki wonten wong sabar napa mboten? Pengen sabar. Pengen kula paringi carane sabar. Sing paling penak mudah bisa dipahami gitu. Sing iso dilakoni saiki langsung iso dilakoni saged. Purun napa mboten? Niki kula jawab kek ndang langsung mudun nggih. Ora kok jawab terus terus, terus ndak nabrak engko. Mbok ngiri barang. Carane sabar sing paling penak mudah dipahami nggih niku cukup etok-etok sabar. Lho niki tenanan kok. Niki kula nemokne kesimpulan ngenten iki tirakate suwe lho. Lho niki saestu. Kula lek ning jeding mesti suwe. Mbok hajat gedhe niku mesti kula suwe. Kalih angen-angen. Niku angen-angen. Piye kira-kira carane sabar? Cukup etok-etok sabar. Etok-etok niku ora sepisan terus. Etok-etok. Dilarani wong. Nyapa kok awakmu gak mbales? Lah wong aku sabar kok. Padahal etok-etok tok teng ati niki ngrundel. Niku diterusno sampai jadi kebiasaan. Sampai sekirane lek aku ora sabar iki awakku gering. Lah niku pun jenengan lereni etok-etok jenengan pun dadi wong sing sabar niku punan. Loman niki nggih ngoten, cukup etok-etok loman. Wonten dhuwit 2 juta kalih 2000 nggih to. Wong ngamen njaluk dhuwit sing diwehne 2 juta. Wonten ngoten niku teng mriki wonten napa mboten? Nyapa sing mbok wehne kok 2 juta? Lah wong aku loman kok padahal teng ati niki ngrundel. Niku terus pokoknya sampai sekiranya lek ora ngowe dhuwit akeh aku gak enak awakku gering. Niku pun jenengan mandek etok-etok jenengan wis dadi wong sing sabar, wong sing loman. Kinten-kinten ngoten. Jadi niku kula nggih pun kesel, jenengan nggih pun kesel. Niki kok durung ae. Kula jadwale benjing niki ngeri lho. Tenggene Magetan, Wonogiri, terus Purbalingga. Lah Purbalingga Cilongok terus. Wah, supir kula sing ngertos supire malan. Niku muter terus Jawa Tengah niku. Jawa Tengah mepet Jawa Barat. Ya untunge niki wau kok jadwale mung teng Kediri. Teng cedek-cedek mriki. Umpama kula pas upamane teng Magetan ngoten jenengan nggih ngelu kok. Panitiane ngelu. Pun toh sing penting wonten badale jare ngono panitiane. Wah, badal kula tak akeh iki. Badal sing ora padha blas sing akeh. Pun niki donga dhewe-dhewe mawon nggih. Napa kula sing donga? Tenan wani ngamini dongane kula. Kula donga Allahumma ij'alna miskinan, wani ngamini. Ya Allah, kula nyuwun miskin. Wani ngamini? Alah-alah, pret niku lho, wani ngamini. Ya Allah, kula nyuwun miskin, ya Allah, kula baleni peng pitu kok ora enek sing ngamini. Kuwi ndonga dhewe-dhewe mawon, sing ngerti takrane dhewe-dhewe, nggih to? Sing ngerti karepe awake dhewe niku nggih. Nggih dhewe-dhewe niki, Pak. Kula niki senengane udan. Nek jenengan kula terus ndonga udan, jenengan ngamini terus diwehi Gusti Allah udan, jenengan nelongso. Wong kula tumpakane mobil, jenengan numpak pedah motor kok. Ndak kudanan malah. Lho ngono ku lek protes Gusti Allah terus piye respone? Gusti kok diwehi udan to padahal aku bar pengajian iki mau. Sing njaluk ya kono-kono dhewe. Saiki aku diseneni Gusti Allah menawa ngoten. Pun ndonga dhewe-dhewe mawon. Muga-muga kita sedaya kelebu sambungan mata rantai kekasih Gusti Allah. Tetep iman padangi ati selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekatan golawau Maito Hasanah saking Agus Muhammad Iza Sadewa. Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur gunging panuwun. Meningkat adicara ingkang angka gangsal inggih punika doa ingkang dipun pimpin kalian Romo Kiai Ibnu Mukti pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Arangkang kula wonten ing mriki minangka dados muka simbol aukat bemenawi nggadhi kekhilafan siki kauliyah afaliyah kula nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sami. Ing akhiripun wabillahi taufik wal hidayah warido inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakderengipun kawula ndonga alhamdulillah niki wonten bibit ingkang sae luar biasa, masih muda sekali. Tasik kelahiran pinten Gus? 2001 nggih. Alhamdulillah mugi-mugi putranipun Pak Yai Imron Jamil mungkin dipun paringi panjang umur. Mungkin terus sakit meneruskan perjuanganipun tiang sepah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratinal mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil jamil ulama ila amilin wa syuhada wa salihin wal muttaqin wal muslimin wa syahidin wa sultana aulia Syekh Abdul Qadir Jilani sultana aulia Imam Syadili wa aulatihi wa banati wa khulafaihi syaulillahi lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan kita sedaya dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa la maghdubi 'alaihim wa la dhalin. Amin. Monggo kula tak ndonga panjenengan nyuwun napa ingkang panjenengan kersakaken jenengan mantep satu-satu mawon dungane panjenengan nggih sing kirane penting cara utang sing lebih dari 20 juta gendang saged nyarutang lek 1 juta 2 juta mboten usah nggih cara pengen haji monggo sampun khusune setunggal mawon teng ati panjenengan insyaallah nggih dipun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad salatan tatma'inu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijan wa tarfa'u biha darajatan wa tahdi biha aqwamana wa tursi biha qulubana wa tulhimuna biha uluman latuna tukrimuna biha bisyahadati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana. Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala adada ma khalaqta wa rasyakta ma tayaita ila yaumin tusharu fil khalaiq wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hasyil maqashitana maqashitad dunya wal akhirah Allahumma hasil maqasidana maqasidat dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana maqasidat dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan nafi'an daiman ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan nafi'an daiman ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan nafi'an daiman ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل عليه طالا ورفعت ونبوم نالو المناوم صلوا ببنايا عيني.